نعمة الإيمان، نعمة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كنعمة berpegang teguh dan komitmen dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, berjalan di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan bimbingan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini adalah merupakan nikmat terbesar yang Allah azza wa jalla berikan kepada hamba-hambanya, sehingga tatkala seorang hamba diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim dan menjadi seorang yang memahami agama Allah, diberi kemudahan untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka ketahuilah bahwa itulah kenikmatan yang sebenarnya. Itulah kenikmatan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kenikmatan yang lebih besar, yang lebih kekal dalam kehidupan akhirah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mewasiatkan kepada umat ini dengan satu wasiat yang akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, kecuali wasiat untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fahdharu ya ayuhan nas inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abadan, kitab Allah wa sunnah nabiyyih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, berhati-hatilah kalian wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, komitmen dengannya, kokoh di atasnya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hawf. Sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang kalian tidak akan tersesat setelahnya apabila kalian berpegang teguh dan komitmen terhadap keduanya, kitab Allah Azza wa Jal dan sunnahku, dan keduanya tidak akan terpisah hingga mendatangiku di atas telagaku, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada yaumul qiyamah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya tatkala mereka menjadi muslimin dan mereka termasuk Di antara hamba-hamba yang diberi hidayah untuk berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh dari penyimpangan, jauh dari berbagai macam sikap-sikap yang menyelisih kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Al-Lalakai rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, "Laqad qara'tu al-muhkam منذ عشر سنين بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولقد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين لا أدري أيهما أعظم أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا كتب أبو العالية Rufai bin Mihran rahimahullah ta'ala, sungguh aku telah membaca ayat-ayat yang muhkam semenjak 10 tahun yang lalu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari sana aku mengetahui bahwa sungguh Allah azza wa jalla telah melimpahkan kepadaku dua kenikmatan yang aku tidak mengetahui yang mana di antara kedua kenikmatan ini yang lebih besar dari yang lainnya. Yang pertama, ketika Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepadaku untuk menjadi seorang muslim, masuk ke dalam Islam yang merupakan agama yang hak, tidak ada kebenaran kecuali al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nikmat yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku termasuk di antara kelompok al-Haruriyah. Kelompok al-Haruriyah adalah nama lain dari kelompok Al-Khawarij. Yang dimaksud oleh beliau bahwa nikmat yang kedua setelah Islam, ketika seorang hamba diberi hidayah untuk berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, berjalan di atas bimbingan para sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim ajma'in, sehingga mereka selamat dari berbagai penyimpangan, penyimpangan dari Islam yang sahih, menyimpang dari as-sirat al-mustaqim, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar merasakan sangat butuhnya kita kepada bimbingan Allah Azza wa Jal, agar kemudian kita istiqamah di atas al-haq, di atas as-siratul mustaqim, sehingga tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, bermunajat hanya kepadanya di dalam salat-salat kita. Minimal setiap hari kita memohon kepada Allah Azza wa Jal 17 kali, agar Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas as-siratul mustaqim. Ihdina as-siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Memohon kepada Allah untuk diberikan keistiqamahan, diberikan keteguhan untuk berjalan di atas al-haq, di tengah-tengah badai fitnah yang menerjang siapa saja kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberi hidayah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau mengucapkannya pada salatul lail sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam doa iftitah ketika beliau membuka salatul lail, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا الله رب جبريل Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui perkara gaib dan asyhadah, engkaulah yang menjadi hakim ya Allah terhadap apa-apa yang diperselisihkan di antara hamba-hamba ini, maka berilah bimbingan kepadaku, tunjukilah aku, arahkanlah aku kepada al-haq dari apa yang mereka perselisihkan. Kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, memohon kepada Allah azza wa jall, maka kita sebagai umatnya tentu lebih membutuhkan untuk memperbanyak doa ini di tengah-tengah fitnah yang begitu besar, badai fitnah yang begitu berat. Ketika fitnah itu menerjang dan ketika fitnah itu menerpa yang menyebabkan seorang tidak mampu bertahan di atas al-haq kecuali mereka yang senantiasa diberi kekokohan oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas hidayahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, al-Islam yang merupakan agama yang hak, yang Allah azza wa jalla mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat ini, kepada seluruh umat ini, agar kemudian mereka berjalan di atas al-Islam tersebut yang menyebabkan mereka selamat, selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla di akhirah. Islam yang merupakan satu-satunya agama yang hak, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, di mana Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima satu keyakinan kecuali al-Islam. Al-Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ad-dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala al-Islam. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Barang siapa yang mencari agama yang lain, keyakinan yang lain selain dari al-Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirah dia termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kerugian. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda yang dengannya dikenal bahwa itu adalah Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat berbeda dengan agama-agama yang lainnya, keyakinan-keyakinan yang lainnya. Maka dengan mengenal ciri-ciri Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan itu kita bisa mengetahui dan bisa membedakan mana Islam yang sahih yang menjadi pijakan Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ridha kepada mereka, dan mendapatkan janji dari Allah Azza wa Jalla bahwa mereka akan meraih al-jannah dalam kehidupan akhirat. Ini memiliki tanda-tanda yang berbeda dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Taubah tentang siapa-siapa mereka yang berjalan di atas Islam yang sahih. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladzina taba'uuhum bi-ihsan." Radiyallahu anhum wa radu anhum. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. Ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-100 menjelaskan tentang ciri-ciri Islam dan siapakah yang berjalan di atas Islam yang sahih itu, yang meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu, orang-orang yang mereka adalah pemula masuk ke dalam Islam bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dari kaum muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, tidak melenceng, tidak menyimpang dari jalan dan bimbingan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Apa yang Allah Azza wa Jalla ridhai dari mereka tidak disebutkan di dalam ayat ini. Menunjukkan bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, para sahabat, kaum muhajirin wal ansar, dan yang mengikuti mereka dengan penuh ketelitian, dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang telah menjadi prinsip mereka dalam beragama. Allah meridai apa yang terdapat dalam hati-hati mereka. Allah Azza wa Jalla meridai apa yang mereka amalkan zahiran wa batinan. Dan Allah Subhanahu wa taala meridai iman mereka, amal saleh yang mereka lakukan. Dan Allah tabaraka wa taala telah mempersiapkan untuk mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita tentang siapa yang berjalan di atas Islam yang sahih, yaitu mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum yang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah dari Allah tabaraka wa taala, dan mereka telah sukses dalam mengemban amanah tersebut. Mereka telah berhasil. Mereka telah mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari Allah subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang diridai. Maka siapa yang mengharapkan berjalan di atas Islam yang sahih, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang berjalan di atas bimbingan dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya, sungguh indah apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjelaskan tentang kewajiban umat ini untuk mengikuti bimbingan para sahabat. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa biman qad mata. Fa innal hayya la tu'manu 'alayhi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Fa innahum khairu hadhihi al-ummati khuluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan. فإنهم قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما كان من آثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم." Siapa di antara kalian yang hendak menjadikan seseorang sebagai panutannya, satu kaum sebagai panutannya, maka jadikanlah panutan kepada orang yang telah meninggal. Yang mengucapkan ini adalah Ibnu Mas'ud, dan beliau salah seorang di antara sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ikutilah yang telah meninggal, sebab yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, paling mapan ilmunya, dan paling sedikit kekeliruannya. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam masa-masa hidupnya, dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka, dan berpegang teguhlah dengan apa yang datang dari mereka, karena sesungguhnya mereka berjalan di atas hidayah yang lurus. Dan di antara ciri-ciri Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh para sahabatnya yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam dikenal dengan ajaran al-wasatiyah, bahwa Islam merupakan ajaran yang senantiasa mengedepankan sikap al-wasat, pertengahan dalam bersikap, pertengahan dalam berkeyakinan, al-wasatiyah dalam beragama, tidak bersikap gulu, berlebih-lebihan, bersikap ekstrim yang mengakibatkan penyimpangan, dan tidak pula bersikap jaza, meremehkan, berpaling darinya dan meninggalkannya. Maka Islam yang sahih yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berada di pertengahan antara ifrat dan tafrit, antara sikap berlebihan, sikap melampaui batas, sikap ekstrim, dan sikap tafriyut, meremehkan, meninggalkan ajaran Islam dan berpaling darinya. Ini salah satu ciri yang paling menonjol dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh para sahabat dan yang mengikuti mereka. Oleh karenanya Allah tabaraka ta'ala menyebutkan tentang ciri Islam ini dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat wasat. Al-wasat, disebutkannya al-wasat menunjukkan pilihan, umat yang terbaik, wasatan, sebagai umat pertengahan, umat pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari umat-umat yang lainnya. Maka ini menjelaskan tentang al-wasatiyah, prinsip pertengahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutan al-wasatiyah, al-wasat, itu menunjukkan pilihan dan menunjukkan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Jannatul Firdaus sebagai jannah yang paling istimewa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus." Fa innahu awsatul jannah. Aw fa innahu a'la al-jannah wa awsatuha. Wa fawqa 'arsyir rahman. Apabila kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-jannah, maka mohonlah Jannatul Firdaus. Sebab Jannatul Firdaus adalah jannah yang tertinggi dan awsatuha, yang paling wasat, yang paling menjadi pilihan, yang paling terbaik. Oleh karena itu, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa al-Islam yang memiliki sikap al-wasatiyah adalah merupakan prinsip yang terbaik di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah prinsip agama ini. Itulah prinsip yang jadi pegangan bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, salah seorang dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, "As-sunnah walladhi la ilaha illahu bainal ghali wal jafi fasbiru 'alayha rahimakumullah fa inna ahla as-sunnati kanu aqalla an-nasi fima madha wa hum aqallu an-nasi fima baqi alladhina lam yadhhabu ma'a ahli al-itraf fi itrafihim ولا مع أهل البدع في بدعهم صبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك إن شاء الله كونوا." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, as-sunnah, apabila para ulama salaf menyebut kata sunnah, yang dimaksud adalah Islam yang sahih. Jadi bukan yang dimaksud istilah sunnah seperti yang difahami oleh para fuqaha belakangan, para usuliyin, yang mengistilahkan bahwa sunnah yang bukan wajib. Namun yang dimaksud di sini as-sunnah, dan yang dimaksud pada judul-judul yang disebutkan oleh para ulama ussalaf ketika mereka memberi judul kitab mereka as-sunnah, Syarah Usulis Sunnah, Usulus Sunnah, Kitabus Sunnah, dan seterusnya, yang dimaksud adalah al-Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang yang berjalan di atasnya disebut Ahlus Sunnah. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Barbahari rahimahullah taala, i'lamu anna al-islam huwa sunnah was-sunnatu hiya al-islam. Ketahuilah bahwa Islam itulah sunnah. Sunnah itu itulah Islam. Jadi yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah as-sunnah, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Islam yang sahih bainal jafi wal ghali, antara sikap ekstrim al ghali dan sikap jafa, meremehkan, meringankan segala sesuatu. Islam di pertengahan antara sikap ghali ghulu, bersikap ekstrim, dengan sikap tafrid al jafa. Maka bersabarlah kalian di atasnya. Semoga Allah merahmati kalian, kata beliau. Karena sesungguhnya ahlus sunnah, mereka adalah minoritas pada masa lalu, dan mereka juga minoritas pada masa-masa yang akan datang. Siapa mereka? Maka dijelaskan oleh Al-Hasan Al-Basri, alladzina lam yadhhabu ma'a ahli al-itrafi fi itrafihim. Yaitu mereka orang-orang yang tidak berjalan bersama dengan orang-orang yang bergelimang dunia, yang hidup dengan kemewahan, yang terjatuh ke dalam fitnah dunia, yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Mereka menjauhkan diri dari orang-orang tersebut. Yani mereka ini ahlul itraf, orang-orang yang bergelimang dunia, menjadi hamba dunia. Mereka dari kalangan al-jafi, orang yang meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla. Wala ma ahli bid'ah fi bid'ahin. Mereka juga ahlus sunnah tidak bersama dengan ahlul bid'ah terhadap bid'ah-bid'ah mereka. Yani tidak terbawa oleh syubhat dari orang-orang yang melakukan penyimpangan dengan mengatasnamakan agama. Mereka ini adalah orang-orang yang ghali, yang berlebihan, sehingga mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah berada di antara keduanya. Sabaru ala sunnatihim. Mereka senantiasa bersabar di atas sunnahnya hingga mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala rabbuna. Maka seperti itulah insyaallah hendaknya kalian berjalan di atasnya. Nasihat dari Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala kepada umat ini untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Islam. Maka al-Islam berlepas diri dari dua sikap. Sikap ghulu, sikap yang berlebihan, yang melampaui batas. Sebab Islam mengajarkan kepada kita sikap al-wasatiyah. Segala sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang dianggap baik akan menjadi buruk. Sesuatu yang dianggap baik akan menjadi buruk apabila melampaui batas. Apalagi dalam beragama. Seorang makan, minum, nikmat. Tapi jika melampaui batas, menjadi sesuatu yang terlarang dan memudaratkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa kulu washrabu wala tusrif." Makan silakan, minum silakan. Namun jangan kalian berlebihan, lampaui batas. Dari sisi agama diharamkan. Dan dari sisi kesehatan juga memudaratkan. Oleh karena itu kata para ulama, kullama zada syai'u an haddihi inqalaba ila diddihi. Segala sesuatu yang melebihi batas normalnya, maka dia akan berbalik menjadi lawan. Kalau dalam batas normal, dia baik. Melewati dosis batas normal menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam hal yang memudaratnya. maka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala demikian pula. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin dalam beragama, dalam berkeyakinan, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersikap berlebih-lebihan, bersikap ekstrim, melampaui batas dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebab bersikap ghulu di dalam agama menyebabkan mereka terjatuh dalam penyimpangan seperti telah menyimpangnya ahlul kitab dengan sikap berlebihannya mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nasara yang berlebihan dalam menyikapi rasul mereka Isa bin Maryam alaihi wassalam hingga mengangkatnya sebagai ilah, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Yahud yang mengangkat Uzair sebagai anak Allah tabaraka wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat ini jangan sampai mereka terjatuh dalam langkah-langkah ahlul kitab, sikap-sikap ahlul kitab dalam beragama. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah An-Nisa pada ayat yang 171, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Jangan kalian mengucapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim larangan kepada ahlul kitab untuk bersikap ghulu, untuk mengingatkan umat ini agar jangan sampai mereka mengikuti cara-cara beragamanya ahlul kitab, cara-cara berkeyakinannya ahlul kitab, karena keyakinan ahlul kitab telah melampaui batas. Mereka telah bersikap ghulu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang umat ini dari melakukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah melarang umat ini sebagai bentuk penerapan dan penjelasan dari apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan dari bersikap ghulu. Maka dalam banyak hadis dan banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dan melarang umat ini dari bersikap ghulu dalam beragama. Semangat untuk menjalankan agama namun pada akhirnya menyebabkan mereka terjatuh ke dalam penyimpangan. Ini yang dilarang oleh Allah dan dilarang pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sana'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'an tarakhasa fihi wa tanazzah anhu qaumun فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melakukan sesuatu, beliau membolehkannya, lalu kemudian ada satu kaum mereka mensucikan diri dari perbuatan tersebut yang Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya, mereka meninggalkannya, mereka mensucikan diri dari amalan itu, menganggap bahwa meninggalkannya lebih afdal, lebih utama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita ini sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka beliau pun berkhutbah memuji Allah dan menyanjung Allah azza wajalla. Lalu kemudian beliau mengatakan ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai' asna'uhu فَوَاللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً. Ada apa dengan kaum itu? Mereka meninggalkan dan menganggap suci untuk melakukan sesuatu yang aku sendiri melakukannya. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah di antara manusia dan paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain lebih dirinci, adanya tiga orang yang datang kepada sebagian istri Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mempertanyakan tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan apa yang dia ketahui dari ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mendengarkannya, faka'annahum taqalluha. Mereka menganggap ibadah Rasulullah sedikit. Lihat, menunjukkan kesungguhan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan mereka untuk beribadah. Jadi tujuan mereka ibadah. Tujuan mereka mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan ibadah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka menganggap ibadahnya Rasulullah sedikit. Sehingga mereka mengatakan kalau Nabi alaihi salatu wasallam wajar telah diampuni segala dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Sehingga kalau ibadah yang sedikit wajar, karena telah mendapatkan jaminan. Akhirnya mereka berpendapat sendiri. Salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan sholat terus menerus di malam hari dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari dan tidak ada satu hari pun saya tidak berpuasa. Yang satunya lagi mengatakan, saya tidak akan menikah. Dalam riwayat yang lain, yang satunya lagi mengatakan, saya tidak akan makan daging. Tujuannya apa? Taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Seorang tidak menikah karena ada satu sebab tertentu, ya, kalau memang ada uzur, ya tidak jadi masalah. Seorang tidak makan daging karena takut memudaratkan, tidak jadi masalah. Tapi ketika seseorang meninggalkan hal-hal yang asal hukumnya mubah, dia meninggalkannya dengan tujuan bahwa itu bagian dari ibadah, bagian dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka beliau pun marah. Dan beliau mengatakan, babalu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Fa wallahi inni la atqahum billah wa akhshahum lahu. Walakinni usalli wa arqudu wa asum wa aftir wa atazawwaju an-nisaa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada apa dengan kaum itu yang mengatakan ini dan itu? Demi Allah, aku adalah hamba yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya salat, saya juga beristirahat. Saya berpuasa, saya juga terkadang tidak berpuasa dan saya menikahi para wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Perhatikan hamba ini. Tiga orang datang kepada istri Nabi alaihi salatu wasallam, tujuan mereka itu baik. Asal hukum mereka hendak melakukan kebaikan. Namun seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khairi la yusibuhu. Berapa banyak orang menghendaki kebaikan, namun dia tidak meraih kebaikan. Tidak cukup hanya sekedar niat untuk berbuat kebaikan, niat untuk melakukan ibadah. Namun apabila tidak sejalan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyebabkan terjadinya penyimpangan. Ini tiga orang ini hendak melakukan sebuah sikap dalam beragama yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam sikap ghulu, bersikap ekstrim, berlebihan, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang umat ini dari melakukan sikap tanaffu' di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang tanattu' di dalam agama Allah. Kata para ulama, yang dimaksud tanattu' ay al-muta'ammiquna, al-ghaluna, al-mujawizuna al-hududa fi aqwalihim wa af'al. Yang dimaksud dengan sikap tanattu' adalah mereka yang memaksa-maksakan diri dalam agama, membebani diri mereka dalam melakukan sesuatu. Yang bersikap ghulu, berlebihan, yang melampaui batas dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal ucapan demikian pula dalam hal perbuatan. Baik dalam hal ucapan demikian pula dalam hal perbuatan. Dalam hal ucapan misalnya, seseorang yang meyakini bahwa alam semesta ini, jagat raya ini itu diciptakan dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Ini sikap berlebihan. Ada pula yang mengatakan bahwa ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang ada di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Rasulullah mengetahui perkara gaib. Rasulullah mengetahui apa yang terjadi terdahulu dan apa yang terjadi di masa mendatang. Ilmunya adalah ilmu Lauhul Mahfuz. Rasulullah mengetahui takdir. Apa saja yang terjadi dari berbagai kejadian di alam ini itu adalah merupakan tasarruf, perbuatan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semisalnya dari pemahaman-pemahaman yang berlebihan dalam menyikapi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda tatkala beliau berada di atas mimbar, beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Jangan kalian tutruni, bersikap itra kepadaku. Kata para ulama, yang dimaksud al-itra dalam bahasa Arab, al-ifratu fil madah, berlebihan dalam menyanjung, memuji. Jangan kalian terlalu berlebihan dalam menyanjung, memuji aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya kaum Nasara yang berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba Allah. Cukup kalian mengatakan aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Cukup. Jangan berlebihan. Jangan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Apa yang terjadi di masa mendatang? Tidak. Nabi alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang terjadi di masa mendatang kecuali setelah beliau mendapatkan wahyu dan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa yang beliau sampaikan dari berita-berita yang akan terjadi di akhir zaman, apa yang akan terjadi di padang mahsyar, apa yang terjadi di alam barzakh, apa yang terjadi di surga dan neraka, itu semua adalah merupakan pemberitaan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara ghaib. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Namun apa yang beliau sampaikan murni merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kalian berlebihan dalam memuji aku, memuji Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, pernah ada beberapa anak perempuan, mereka bersenandung di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengarkannya. Mereka bersenandung syair-syair. Lalu kemudian di antara bait-bait syair yang mereka ucapkan, mereka mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dan di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi di keesokan harinya. Subhanallah. Ini kalimat menunjukkan apa? Bentuk ifrat, berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi di keesokan harinya. Sementara mengetahui sesuatu yang terjadi keesokan harinya merupakan salah satu mafatihul ghaib, kunci-kunci alam ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci alam ghaib yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah tabaraka wa taala. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan terjadi hari kiamat, dan Allah azza wajalla kapan menurunkan hujan, dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam rahim seorang wanita, dan tidak ada seorang pun mengetahui apa yang dia usahakan keesokan harinya. Dalam bait ini mereka mengatakan di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi di keesokan hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hentikan. Ya. Beliau mengatakan pada mereka, "Da'i hada wa quli ma kunti taquli." Tinggalkan ucapan ini, tinggalkan. Adapun yang sebelumnya silakan engkau mengucapkan apa yang engkau hendak ucapkan. Tapi kalimat ini tinggalkan. Karena termasuk di antara bentuk ifrat, berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa dalam ucapan juga ada yang bersikap ghulu, berlebihan. Berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mengangkat derajat Rasulullah dan memberikan kepada Nabi alaihi wasallam bagian dari sifat-sifat ilahiyah yang tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal beramal. Kita dilarang untuk bersikap ghulu, berlebihan, melampaui batasan dari apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah disebutkan tadi. Dalam kisah tiga orang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, 'alaikum min al-a'mal ma tutiqun." Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian mengamalkan sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang kalian mampu kerjakan. Yang kalian tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kaidah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, jangan membebani diri. Jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang di atas kemampuanmu yang menyebabkan engkau bersikap ghulu, berlebihan, dan melampaui dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam agama ini di antara sifat al-Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi wasallam al-yusr, kemudahan, bukan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan, bukan kesulitan. Ketika ada kesulitan, maka diarahkan kepada yang memudahkan mereka. Ada satu kaidah yang disebut di antara lima kaidah yang besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Salat berdiri, salah satu rukun di antara rukun salat wajib berdiri. Tidak mampu, jangan dipaksakan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa'ala janbi. Salat berdiri, tidak mampu, duduk. Tidak mampu, baring. Wajib berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ketika seorang musafir yang biasanya seorang kelelahan, ketika seorang sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Siapa di antara kalian yang musafir atau dalam keadaan sakit, maka dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Islam mengajarkan pada kita agar kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membebani diri dan tidak melampaui batas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabarani dan yang lainnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan ibadah haji bersama dengan para sahabat, Nabi alaihi wasallam telah menginap di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah di malam hari, berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah beliau menjamak antara salat Maghrib dan salatul Isya, lalu setelah itu beristirahat. Beristirahat hingga keesokan harinya salat Subuh di Muzdalifah. Setelah salat Subuh berdoa, setelah itu bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan Muzdalifah. Bersiap-siap untuk melontar jamrah. Jamrah Al-Aqabah. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam memanggil Ibnu Abbas dan mengatakan kepada Ibnu Abbas, halumma ulqutli, wahai Ibnu Abbas, kesini, ambilkan aku beberapa kerikil yang akan boleh gunakan untuk melontar jamrah. Ambilkan aku beberapa kerikil. Falaqatulah hasayat hunna hasal khadz. Maka aku pun memberikan pada Nabi alaihi salatu wasalam beberapa kerikil yang besarnya itu al-khadz. Yang dimaksud al-khadz yaitu kerikil yang bisa dipegang oleh jari, ya lebih besar sedikit dari kotoran kambing gitu. Seperti itu. Maka diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma wada'ahunna fi yadihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kerikil-kerikil itu di tangan beliau, maka beliau pun mengatakan, na'am bi amthali haula. Iya, seperti inilah kalian mengambil ukuran kerikil. Seperti inilah besarnya. Tidak perlu mengambil sebongkah batu besar untuk melontar jamrah. Apalagi yang lainnya, melontar jamrah pakai sendal, pakai batu yang besar. Ya kalau masuk ke lubangnya, kalau kena kepala orang, jadi masalah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bi amthali haula. Kerikil seperti inilah yang kalian ambil untuk kalian gunakan melontar jamrah. Wa iyyakum wal ghuluw fi ad-din. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluw fi ad-din. Dan hati-hati kalian, jauhi sikap berlebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang menjadi sebab binasanya orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ini dalam urusan melontar jamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti beliau dalam menjalankan agama ini, termasuk ketika menunaikan ibadah haji. Khudu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara kalian melakukan manasik haji. Dalam urusan melontar jamrah. Kalau seorang berpikir, apa sih bedanya antara kerikil dengan batu besar? Apalagi keyakinan sebagian mereka yang menunaikan ibadah haji, melontar jamrah itu artinya melempar syaitan. Kalau pakai batu besar lebih cepat matinya. Itu kalau seorang mengembalikan badan fikirannya dia tanpa kembali kepada syariat. Bi amdzali haula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup kalian mengambil kerikil seperti ini besarnya. Wa iyyakum wal ghulu, jauhi sikap ghulu. Berarti apa? Mengambil kerikil yang lebih besar, menyebabkan sikap ghulu. Ini dalam urusan melontar jamrah, apalagi dalam urusan-urusan yang lain. Apalagi dalam urusan berkeyakinan, berakidah, bertauhid. Kapan seorang melampaui batas, maka menyebabkan dia terjatuh ke dalam sikap ghulu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kapan seseorang itu dikatakan dia bersikap ghulu dalam agama? Disebutkan oleh Abu Syamah Al-Maqdisi rahimahullah, babit, satu ketentuan untuk mengetahui orang ini telah melakukan sikap ghulu dalam beragama. Beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Ba'id ala inkaril bid'ah, kata beliau, fakullu man fa'ala amran muhiman annahu mashru'un wa laysa kadhalika fa huwa ghalin fi dinihi mubtadi'un fi qailun 'ala Allah ghayra al-haq bi lisani maqalihi aw lisani halihi. Setiap orang yang melakukan satu perkara yang dia menyangka bahwa perkara itu disyariatkan, baik ucapan atau perbuatan, dia menyangka ucapan itu disyariatkan, atau dia menyangka bahwa perbuatan itu disyariatkan padahal tidak disyariatkan, maka sungguh dia telah bersikap ghulu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, telah melakukan bid'ah di dalamnya, mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa hak, apakah dengan lisannya atau dari keadaannya, dari perbuatannya, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Seseorang bisa melakukan sikap ghulu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kesimpulannya, siapa saja yang melakukan satu amalan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, berarti menunjukkan dia meyakini bahwa itu bagian dari agama padahal bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah bersikap ekstrim ghulu di dalam agama Allah tabaraka taala. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tatkala beliau mendefinisikan bid'ah dalam istilah syar'i, beliau mengatakan tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi azza wa jalla. Yang dimaksud bid'ah adalah sebuah metode di dalam agama yang baru. Jadi ingin membuat sebuah inovasi baru dalam beragama yang menyeimbangi syariat, yang menyaingi syariat, yang tujuan seseorang melakukannya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap bid'ah, jadi seakan-akan dia mengatakan saya bisa mengamalkan satu amalan yang itu lebih afdal daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dia menganggap itu disyariatkan padahal tidak ada tuntunannya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah bersikap ekstrim. Oleh karena itu, setiap dengan ahlul bid'ah yang menyebabkan mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam beragama, akan tapi mereka melampaui batas yang menyebabkan mereka menyimpang, maka mereka telah melakukan sikap ghulu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menyebut siapa saja kelompok-kelompok yang bersikap ghulu, itu banyak sekali. Banyak sekali yang menisbatkan diri kepada agama, menganggap apa yang diamalkan itu bagian dari agama padahal bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pertemuan kita kali ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita ingin membahas dua kelompok di antara sekian kelompok yang mereka dikenal dengan sikap-sikap ghulu, sikap-sikap yang melampaui batas, dan sikap-sikap radikal yang dikenal dalam pemikiran-pemikiran dan perbuatan-perbuatan mereka, yang mengatasnamakan Islam akan tetapi Islam berlepas diri dari mereka. Pentingnya kita membahas dua kelompok ini disebabkan karena kelompok inilah yang seringkali muncul pada setiap zaman, dimulai semenjak zaman awal munculnya fitnah dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai sekarang dan ila yaumil qiyamah. Dua kelompok ini ya, yang dikenal dengan dua kelompok yang memiliki sikap ghulu berlebihan dalam beragama dengan mengatasnamakan al-Islam dan Islam berlepas diri dari keduanya. Kelompok yang pertama al-Khawarij dan kelompok yang kedua asy-Syiah, atau lebih terkhusus lagi asy-Syiah ar-Rafidhah. Yang pertama al-Khawarij. Al-Khawarij kelompok yang dikenal dengan sikap-sikap ghulunya yang diketahui pada setiap zaman, dimulai dari masa khilafah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala hingga sekarang dengan berbagai macam nama. Namun di sini kita tidak ingin membahas kelompok tertentu karena kelompok Khawarij itu macam-macam. Banyak namanya, banyak firqahnya. Antara satu kelompok Khawarij dengan kelompok Khawarij yang lain saling mengkafirkan. Apakah itu yang disebut dengan ISIS? Atau dalam bahasa Arab disebut Daesh, atau mereka yang sekarang ini menamakan diri mereka dengan Daulah Islamiyah? Atau yang lainnya? Ini disebut Al-Qaeda, ada atau Front Nusra, atau Ansarut Tauhid, pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, atau yang lainnya. Dari kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada pemahaman Al-Khawarij. Yang kedua, kelompok Ar-Rafidhah. Yang munculnya juga di awal-awal Al-Islam. Sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sebab asal-muasal munculnya Asy-Syiah dan pemahaman Syiah dengan kelompok Khawarij itu sama. Itu sama. Oleh karena itu kita membahas kedua kelompok ini karena dari satu sisi mereka memiliki persamaan, sifat-sifat yang sama. Namun dari sisi yang lain mereka jauh berbeda dalam berkeyakinan. Namun pada sisi-sisi kesamaan ini kita akan melihat bahwa kedua kelompok ini merupakan kelompok yang nampak sekali sikap ghulu dalam beragama, ghulu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan persamaan yang pertama antara kelompok Khawarij dengan kelompok Asy-Syiah. Asal-muasal mereka dari seseorang yang menyebarkan pemikiran sesat di tengah-tengah umat ini yang bernama Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, dari Yahudi yang berasal dari Son'a. Itu asalnya. Dan bahkan kelompok Syiah Rafidhah telah mendahului Khawarij dalam hal ini, di mana mereka menampakkan pujian dan sanjungan mereka kepada seorang tokoh Majusi yang membunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kaum muslimin sepakat menyikapi bahwa dia ini seorang Majusi. Dahulu dia seorang budak, budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ketika dia punya kesempatan pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memimpin salatul jamaah, maka masuklah dia dan menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ketika dia berlari dan ditangkap oleh para sahabat, Umar bin Khattab bertanya, siapa yang membunuh saya? Maka dikatakan bahwa yang membunuhnya seorang Majusi. maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang menjadikan kematianku bukan di tangan seorang muslim, seorang majusi, Abu Lu'lu'ah, dan kemudian dieksekusi di Madinah, mati di sana. Namun dalam versi Syiah Rafidhah, bahwa Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini, mereka menganggap dia bukan majusi, muslim, berhasil melarikan diri, berhasil melarikan diri, meninggalkan Madinah, lalu tinggal di Iran, di daerah Kashan, dan mati di sana, mati secara baik-baik. Sehingga mereka menganggap bahwa Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini dikuburkan di sana, di Iran, di Kashan. Ada kuburannya, dan seorang yang jadi tempat ziarah dari orang-orang Syiah, mereka mengagungkannya. Di depan kuburan itu sudah ada pintu gerbang yang besar, dan di pintu gerbangnya tertulis Baba Syuja'uddin, pemberani dalam agama, pemberani dalam membatalkan agama Allah Subhanahu wa taala, pemberani dalam membunuh kaum mukminin. Ini Abu Lu'lu' al-Kafir al-Majusi, diagungkan oleh kaum Rafidhah. Sampai sekarang kuburannya mereka muliakan, karena memang kelompok Syiah Rafidhah mereka dikenal sebagai para penyembah kubur. Kemudian yang menyebabkan kematian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Sabah yang telah kita sebutkan tadi, ada sebagian orang-orang Syiah berusaha mengingkari keberadaan Abdullah bin Sabah. Mereka mengatakan bahwa bin Sabah itu tokoh fiktif. Namun para ulama Syiah membenarkan. Dalam kitab-kitab mereka, dalam riwayat mereka menyebutkan bahwa Abdullah bin Sabah itu benar adanya. Walhasil, Abdullah bin Sabah ini seorang yang berasal dari Son'a, dia Yahudi, berpura-pura masuk ke dalam Islam. Maka dia menyatakan masuk Islam pada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Apa yang dia lakukan? Abdullah bin Sabah berhasil menyusupkan pemikiran-pemikirannya ke tengah-tengah kaum muslimin, seperti halnya Paulus yang berhasil memasukkan pemikiran-pemikirannya, Paulus seorang Yahudi yang menyusupkan pemahaman mereka ke dalam agama Nasara. Nah, Abdullah bin Sabah berkeliling dari satu negeri ke negeri yang lain, di negeri-negeri kaum muslimin. Dia datang ke Hijaz, kemudian datang ke Basra, kemudian ke Kufah, kemudian ke negeri Syam. Namun di negara-negara tersebut dia tidak mendapatkan sambutan. Kaum muslimin menolaknya dan menolak pemikirannya. Pada masa itu para ulama masih banyak, alhamdulillah. Sehingga dia tidak berhasil. Dan penduduk-penduduk negeri tersebut mengusir Abdullah bin Sabah. Sampai kemudian dia masuk ke Mesir dan berbaur dengan kaum muslim yang ada di Mesir. Nah, disitulah dia mulai menyebarkan pemikiran-pemikirannya. Di antara pemikirannya yang kemudian sekarang ini diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah, pendapatnya mengenai Ar-Raja'ah. Ar-Raja'ah, bahwa ada di antara umat ini yang hidup kembali di akhir zaman, kembali ke dunia sebelum dunia ini kiamat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang lainnya. Mereka meyakini di akhir zaman sebelum dunia kiamat mereka semua akan hidup kembali, dan pada masa hidupnya tersebut akan ada hari pembalasan di mana Ali bin Abi Thalib menghukum Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, membalaskan dendam karena telah merampas khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari mana asal pemikiran ini? Dari Abdullah bin Sabah. Apa alasan Abdullah bin Sabah? Dia menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin bahwa orang-orang Nasara, ya, mereka meyakini Isa bin Maryam ada masa-masa kebangkitannya. Dan dia juga memanfaatkan bahwa kaum muslimin juga meyakini bahwa Isa bin Maryam akan turun ke dunia. Dan itu diantara keyakinan kaum muslimin. Sebab Nabi Allah Isa alaihi salam belum mati. Dan dia akan mati di akhir zaman dan merasakan kematian seperti keumuman manusia. Kata Abdullah bin Sabah, sungguh mengherankan orang yang meyakini bahwa Isa bin Maryam akan kembali ke dunia, lalu tidak meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke dunia. Lalu dia berdalil dengan ayat. Ayat mutasyabihah. Dia menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad." Laradduka ila ma'ad, dia memahami sendiri yang dimaksud akan kembali di akhir zaman. Maka Muhammad lebih berhak untuk kembali di akhir zaman daripada Isa. Akhirnya sebagian kaum muslimin yang tidak menuntut ilmu karena kebodohan mereka mendengarkan ucapan ini ditangkap. Oh ya. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya pun kita meyakini Muhammad akan kembali. Masanya dikatakan Isa akan kembali ke dunia tanpa Muhammad. Sudah mulai berhasil dia menyusupkan pemikiran ini ke tengah-tengah kaum muslimin. Lalu kemudian terus dia mengajarkan. Di antara yang dia sampaikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah khatamul ausiya. Beliau adalah seorang wasi yang diwasiatkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penggantinya. Inilah yang kemudian juga diyakini oleh kaum Syiah Rafidhah bahwa sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib lah yang diberi wasiat. Lalu membesar-besarkan hadis yang disebut hadis Ghadir Khum, "Man kuntu maula fa Ali maula." Siapa yang aku jadikan sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Lalu dia memaksudkan bahwa Ali lah yang berhak menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini terus disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya sebagian terpengaruh dengan pemikiran ini. Kok bisa Utsman bin Affan menjadi khalifah, merampas khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Belum lagi sebagian melakukan kritikan-kritikan terhadap sebagian kebijakan penguasa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala ketika itu. Pada akhirnya kelompok ini semakin membesar, semakin menguat dan dikuatkan lagi, didukung oleh negeri-negeri yang lainnya hingga mereka berjumlah banyak sekali, ribuan, yang kemudian mereka datang ke kota Madinah dan berakhir dengan pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Siapa tokoh utamanya? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, tokoh Syiah Rafidhah yang memproklamirkan agama Syiah, keyakinan Syiah Rafidhah, sekaligus menumbuhkan pemahaman Khawarij. Oleh karena itu kata para ulama, asal muasal munculnya Ar-Rafidhah dan Khawarij min manbatin wahid. Mereka berasal dari satu kelompok, satu sama tujuannya, sama asalnya, yaitu dari seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Qatalhullah. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada saat Abdullah bin Sabah ini berhasil menyebarkan pemikirannya yang menyebabkan terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu, sehingga menyebabkan perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma wa radhiyallahu taala anis sahabati ajma'in. Lalu dia kemudian semakin menyebarkan pemikiran tersebut sampai kepada keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah, sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memburu mereka, mengejar Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya, dan kemudian membakar mereka, membakar mereka dengan api. Meskipun sebagian para sahabat mengingkari apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, namun ini menunjukkan pengingkaran Ali terhadap keyakinan Abdullah bin Sabah, sehingga beliau membakar para pengikutnya, dan Abdullah bin Sabah berhasil meloloskan diri. Lalu kemudian dia menyebarkan pemikirannya tersebut, dan semakin bertambah dan bertambah para pengikutnya. Maka muncullah kelompok Syiah dengan pemikiran-pemikiran yang asal-muasalnya berasal dari Abdullah bin Sabah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di antara bentuk persamaan antara kelompok Khawarij dengan kelompok Syiah Rafidhah adalah sikap ghuluw. Sikap ghuluw, berlebihan dalam beragama. Adapun kelompok Khawarij, sikap ghuluw mereka ketika mereka bersikap tasyaddud dalam hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala, dalam berkeyakinan mereka ghuluw. Mereka berkeyakinan bahwa seorang yang melakukan dosa besar, maka hukumnya adalah kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, kafir murtad, dan di dalam neraka dia kekal dalam neraka. Ini pemahaman Khawarij. Seorang pelaku dosa besar, hukumnya kafir, dan tidak seorang pun dari kaum muslimin, dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang berpemahaman dengan pemahaman Khawarij. Kaum muslimin, ahlus sunnah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka semua sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah mengadabnya. Jika Allah menghendaki, maka Allah memaafkan dan mengampuninya. Dalam pemahaman Khawarij tidak kafir, keluar dari Islam. Lalu kemudian dibangun di atas prinsip ini, mereka pun kemudian mengkafirkan siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah. Menurut anggapan mereka, itu adalah selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini mereka pun mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat yang bersama dengan keduanya radhiyallahu taala anhum, dengan alasan bahwa mereka telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ibadah, mereka ini disebutkan dalam sejarah memiliki kesungguhan dalam ibadah, dan itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laysa qira'atukum ila qira'atin bi syai' ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. Kata Nabi عليه الصلاة والسلام, akan muncul satu kaum dari kalangan umatku ini, mereka membaca Al-Quran. Jadi mereka beribadah, mereka baca Al-Quran. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Tidaklah sholat kalian dibandingkan sholat mereka, tidak ada apa-apanya. Demikian pula puasa kalian, tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Menunjukkan apa? Kesungguhan mereka dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, dalam sholatnya, dalam berpuasanya. Yahsabuna annahu lahu wa huwa alaihim. Mereka menyangka bahwa itu akan menjadi kebaikan bagi mereka, padahal itu akan membinasakan mereka. Justru itu membinasakan mereka karena sikap ghuluw yang ada pada mereka. La tujawizu salatuhum taraqiyahum. Salat yang mereka lakukan tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya salat sekedar salat. Tidak sampai ditadaburi. Tidak sampai difahami arti dari salat tersebut, kandungan dari salat itu yang seharusnya mencegah mereka dari kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat mencegah seorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Namun ternyata sholat yang mereka lakukan secara zahir terlihat kesungguhan mereka, namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Yang merukuna minal Islam, mereka keluar meninggalkan Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Begitu cepatnya anak panah ini dan begitu kuatnya anak panah ini ketika dilemparkan dan mengenai sasaran, maka begitu cepatnya sasaran ini meninggalkan, begitu cepatnya anak panah ini meninggalkan sasarannya, maka seperti itu pula mereka, begitu cepatnya mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya khuruju fi akhir zamani qaumun ahdathul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum." Akan muncul di akhir zaman ini satu kaum. Mereka berusia muda, remaja. Namun sufaha al-ahlam. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak mampu memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Mereka mengucapkan kalimat dari kalimat sebaik-baik manusia. Maksudnya kalau mereka mengucapkan sesuatu, qala Allah, qala Rasulullah, jadi firman Allah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Khawarij, ya, ketika mereka hendak mengeksekusi seseorang dianggap sebagai musuh mereka atau dianggap sebagai murtad, baca dulu ayat-ayat Allah. Baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tidak ketinggalan, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Lalu mereka mengeksekusi ayat Allah, hadis Rasulullah, subhanallah. Banyak orang tertipu. Penampilan mereka, subhanallah, seolah-olah mereka dari ahlus sunnah. Pelihara jenggot, pakai sorban, nampak dari, subhanallah, luar biasa. Bahkan terlihat kesungguhan mereka melebihi kesungguhan ahlus sunnah dalam beribadah. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tidak melampaui kerongkongan mereka. Fa idza laqaitumuhum faqtuluhum. Apabila kalian menemui mereka, bunuh mereka. Bukan berarti selesai taklim ini antum ketemu orang Khawarij di luar terus bunuh. Maksudnya penguasa, pemerintah, dihalalkan untuk memerangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran. Sesungguhnya dengan membunuh mereka mendapatkan keutamaan. Liman qatalahum indallahi yaumil qiyamah. Bagi siapa yang membunuh mereka, mereka akan meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika keluar kelompok Khawarij ini memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena mereka mayoritasnya bersama Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bersama dengan Muawiyah radhiyallahu an hendak melakukan kesepakatan damai, maka mereka pun menolak, menganggap ini adalah hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar. Jumlahnya kurang lebih 6000 orang. 6000 orang. Ada sebagian riwayat menyebutkan mereka berjumlah 24000 orang. Lalu mereka berkumpul di daerah namanya Harura. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta izin kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu bertepatan dengan waktu zuhur untuk mendatangi mereka, menasihati mereka. Semoga saya memberi manfaat. Maka diizinkan oleh Ali radhiyallahu ta'ala. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tiba di tempat mereka di siang hari, kata beliau, "Wa dakhaltu 'alaihim nisfan nahar." fadakhaltu ala qaumin lam ara qauman qattu ashadda minhum ijtihadan. Aku mendatangi mereka di siang hari, maka aku mendatangi satu kaum yang aku belum pernah melihat ada satu kaum yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah dari mereka. Jibahuhum kharihat minas sujud. Dahi-dahi mereka itu sampai bernanah disebabkan karena lamanya mereka sujud. Wa aydihim ka'annaha thafinul ibil. Tangan-tangan mereka itu seperti lutut unta, yakni menunjukkan tebalnya kulit di telapak tangan mereka saking lamanya mereka sujud. Kita ini belum ada yang setebal itu. Tebal kulit mereka saking lamanya mereka sujud. Wa alaihim khumusun murahhabah. Mereka memakai gamis-gamis yang penuh dengan keringat mereka, dipenuhi dengan peluh keringat mereka. Musyammirin musahamatun wujuh. Dalam keadaan wajah mereka pucat pasi disebabkan karena di malam hari mereka tidak beristirahat. Ibadah di malam hari. Ingin mempraktikkan salat terus menerus tanpa tidur di malam hari. Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu datang kepada mereka dengan memakai dua pakaian yang indah, hullah. Sempat mereka memprotes. Apa yang kau kenakan ini? Maksudnya Ibnu Abbas telah terbawa dengan keindahan dunia sehingga pakaiannya bagus. Pakaian mereka penuh dengan keringat mereka. Kata Abdullah Ibnu Abbas, aku mengenakan ini sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengenakannya. Maksudnya ini sudah membantah mereka bahwa aku melakukan ini karena aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan yuhibbu an yara athara ni'matihi 'alayh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah memberikan pada seorang hamba sebuah kenikmatan, Allah senang ada pengaruh dari kenikmatan itu pada dirinya. Diberi kelapangan dalam hal pakaian, pakaian bagus, tidak ada masalah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cinta. Walhasil setelah terjadi dialog, sekitar 2000 orang bertaubat kembali kepada al-haq. 4000 orang mereka tetap berjalan di atas pemikiran yang menyimpang hingga kemudian Ali radhiyallahu taala memerangi mereka. Disebutkan oleh Jundub Al-Azdi. Jundub Al-Azdi diterangkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Kata beliau, "Lamma adalna ila al-Khawarij wa nahnu ma'a Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu." قال فانتهينا الى مؤسكرهم فاذا لهم دوي كدوي النحل من قراءه القران واذا فيهم اصحاب البرانس الذين كانوا معروفين بالزهد والعباده. Ketika kami mendatangi kelompok Khawarij, kata Jundub, ketika itu kami bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, maka kami pun tiba di tempat mereka di mana mereka membuat perkemahan untuk siap berperang. Dari kejauhan itu telah terdengar dengungan seperti dengungan lebah, suara lebah, begitu sibuknya mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Dari kejauhan itu sudah terdengar, ini baca Qur'an. Kalau seorang tidak punya ilmu ya ikhwan, melihat itu, aduh, subhanallah, mereka ini kok bisa diperangnya? Padahal mereka ini menegakkan syariat loh. Mereka ini menegakkan syariat, mereka mengamalkan sunnah. Ini ucapannya orang-orang tidak mengerti. Mereka menganggap bahwa mereka menegakkan daulah Islamiyah. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang menegakkan hukum had. Sampai sempat foto-foto Usama bin Laden itu jadikan sebagai pajangan di kaos-kaos oblong sebagian kaum muslimin. Saking kagumnya mereka beli kaos yang ada gambar Usama bin Laden pakai solat. Allahul musta'an. Kagumnya mereka menganggap inilah pejuang Islam. Ketika saya bertemu di Arab Saudi di Madinah, bertemu dengan seorang orang Saudi. Terjadi perbincangan. Bertanya kepada anak, antum dari mana? Anak, dari Indonesia. Hah, kenal? Abu Bakar Ba'asyir. Oh ya, kenal? Oh, pejuang Islam, mujahid. Subhanallah. Haula juhal. Tidak mengetahui bagaimana cara beragama yang benar. Bagaimana cara berkeyakinan yang benar? Sekedar melihat penampilan secara zahir. Lalu kemudian menganggap mereka adalah orang-orang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihat kejadian ini. Dan ternyata mereka, kata beliau, ashabul baramis, orang-orang yang sering mengenakan burnus. Burnus ini jenis pakaian yang sekarang biasa dikenakan oleh orang-orang dari Maroko. Ada penutup kepalanya. Burnus. Ini biasa dikenakan oleh orang-orang yang dikenal sebagai ahli ibadah pada masa itu. Mereka adalah ashabul baramis, orang-orang dikenal sebagai ahli ibadah. Ketika Ibnu Ziyad meminta maula dari Urwah bin Hudair. Urwah bin Hudair tokoh Khawarij. Dipanggil salah seorang budaknya oleh Ibn Ziyad untuk menjelaskan kepadanya apa yang biasa dilakukan oleh Ziyad dalam kesehariannya. Apa aktivitasnya setiap hari. Dia mengatakan padanya, Sifli amrahu wasduk. Kamu jujur. Ceritakan padaku apa aktivitas Urwah bin Hudair. Maka dia mengatakan, a'utnib am akhtasir. Apakah saya ceritakan secara panjang lebar atau saya ringkas? Kata Ibn Ziyad, akhtasir, ringkas saja. Maka maulanya ini mengatakan, ma ataituhu bi ta'amin fi naharin qattu wala farashtu lahu firashan bi lailin qattu. Aku tidak pernah menyediakan dia makanan di siang hari. Berarti apa? Aku tidak pernah menghidangkan makanan di siang hari untuknya. Berarti apa? Puasa setiap hari. Dan aku tidak pernah menyediakan tempat tidur untuknya di malam hari. Berarti malam hari salat, ibadah. Ini ibadah kaum Khawarij. Kata Asy-Syahrastani rahimahullah setelah menyebutkan kejadian ini dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Kata beliau, hadhihi muamalatuhu wa ijtihaduhu wa dhalika khubdhuhu wa i'tiqaduhu. Ini adalah muamalahnya dia, ini adalah kesungguhan dia dalam beribadah, dan itulah keburukan dia, itulah kejahatan dia dalam berakidah. Disitulah penyimpangannya, disitulah letak kejahatan dia. Ketika dia bersungguh-sungguh dalam beribadah menyebabkan dia bersikap ghulu. Abdurrahman bin Muljam. Kita kenal siapa Abdurrahman bin Muljam? Hah? Siapa? Siapa dia? Hah? Pembunuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Abdurrahman bin Muljam ini yang membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang luar biasa. Ketika Abdurrahman bin Muljam di penjara, setelah meninggalnya Ali radhiyallahu ta'ala, dia berhasil ditangkap dan di penjara. Lalu kemudian kaum muslim mengurusi jenazah Ali radhiyallahu ta'ala. Maka Al-Hasan bin Ali, yang ketika itu menjadi khalifah sepeninggal Ali radhiyallahu ta'ala, sebelum Muawiyah, mengutus untuk segera dibawakan atau dihadapkan kepadanya Ibnu Muljam ini. Maka dikeluarkan dari penjara untuk dieksekusi. Maka berkumpullah kaum muslimin sekitarnya. Sambil mereka membawa bahan bakar, bensin atau apa nif. Lalu kemudian mereka menyediakan di atasnya itu semacam tikar dari kayu untuk membakarnya. Lalu mereka membawa api. Lalu mereka mengatakan, nahriquhu, kita bakar orang ini. Abdullah bin Ja'far dan Husain bin Ali dan Muhammad bin Hanafiyah, ini anak-anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dan juga Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Mereka ini mengatakan da'una hatta nasfi anfusana minhu. Jangan langsung dibunuh, jangan langsung dibakar. Kami ingin memuaskan diri terhadapnya. Begitu emosinya mereka melihat Ibnu Muljam. Akhirnya Abdullah bin Ja'far memotong kedua tangannya dan kedua kakinya. Potong dua tangan, kedua kaki. Falam yajza' wa lam yatakallam. Dia tidak berbicara sedikit pun dan tidak ada teriakan. Tidak ada teriakan, diam. Kedua tangannya dipotong, kedua kakinya dipotong. Ini hukuman bagi seorang yang membuat kerusakan di muka bumi. Fakahala ainai bimismar mahmi, falamnya jaza. Lalu kemudian Abdullah bin Ja'far memanasi besi, ya, paku yang panas, lalu kemudian diletakkan di bagian matanya ini, kedua matanya, sehingga kedua matanya ini meleleh, mengalir di wajahnya. Sama sekali dia tidak berbicara sedikit dan tidak berteriak, tidak mengeluh. Lalu kemudian dia mengatakan innaka latukahilu aina ammika bimamlulin. Ya. Mumdhi. Itu berarti engkau akan melelehkan kedua mata pamanmu, maksudnya Ali radhiyallahu taala. Engkau akan dibalas dengan itu di neraka. Yakinnya dia sebagai ahlul jannah dan meyakini Ali radhiyallahu taala sebagai ahlun nar. Engkau akan berbuat seperti itu nanti kepada kedua mata pamanmu di neraka. Sambil dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai dia mengakhiri surat itu dalam keadaan matanya meleleh. Lihat, kalau orang-orang awam melihat kondisi seperti itu, kesian betul. Ahli ibadah, pejuang Islam, penegak syariat kok seperti ini? Kenapa diginikan? Iya kan? Ini yang melakukan adalah ahlul haq. Di antara mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali dia tidak mengeluh. Sampai dia selesai membaca surah tersebut dalam keadaan kedua matanya meleleh. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk dipotong lisannya, lidahnya mau dipotong. Ah, di saat itu dia baru mengeluh. Dia mengeluh, keluar teriakan. Akhirnya dikatakan badannya, qata'na yadai wa rijlai wa samalna ainai ya'du Allah, falam tajza. Kami sudah memotong kedua tanganmu, kedua kakimu, dan kami mencungkil kedua matamu, wahai Musa Allah, engkau tidak mengeluh. Ya. Falam masirna ila lisanik jazi'ta. Namun kenapa ketika kami hendak memotong lisanmu justru kamu mengeluh? Apa kata Ibn Muljam? Mada ka min jaz'in illa anni akra an akuna fid dunya fuwaqan la adhkurullah. Itu bukanlah sebuah keluhan yang menunjukkan ketidaksabaranku, katanya, melainkan aku membenci dalam kehidupan dunia ini ada saat di mana aku tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau lisannya dipotong dia tidak lagi bisa berzikir kepada Allah. Aku membenci hal itu. Itu yang aku tidak inginkan. Akhirnya dipotong lisannya. Lalu kemudian dimasukkan dalam sebuah tempat lalu dibakar dengan api. Lihat ya kawan, kelompok Khawarij luar biasa. Ketika kelompok Khawarij ini dari Al-Ikhwan Muslimun di Mesir, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Anwar Sadat, Presiden Mesir ketika itu, akan dieksekusi. Pada saat mereka akan dieksekusi, itu sebagian mereka orang tuanya membawa satu keranjang berisi kue, makanan. Selesai anak-anak mereka dieksekusi, orang tuanya ini membagi-bagikan makanan. Ketika ditanya, apa yang menyebabkan kalian melakukan perbuatan ini? Kata mereka, kami sedang merayakan walimahan anak kami yang menikah dengan bidadari-bidadari dalam surga. Subhanallah. Benar apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritakan pada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang tersesat dalam beramal dalam kehidupan dunia dalam keadaan mereka menyangka mereka adalah orang yang terbaik dalam beramal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ayat ini turun berkenaan tentang kelompok Khawarij. Meskipun bukan khusus untuk Khawarij, namun beliau sengaja menyebutkan dengan menyebutkan secara khusus Khawarij untuk menerangkan bahwa ayat ini sangat pantas, sangat tepat diterapkan pada kelompok Khawarij. Mereka menyangka mereka beramal saleh. Mereka menyangka bahwa mereka beribadah kepada Allah. Namun ibadah ghurur yang mereka lakukan menyebabkan mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan ini semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka sebagai orang yang ahli ibadah, yang sangat semangat dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada apa-apanya ibadahnya kaum muslimin, ibadah Ahlussunnah dibandingkan dengan ibadahnya mereka. Namun dengan itu semua, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di muka bumi. Sejahat-jahat makhluk yang ada di muka bumi. Maka di sini pelajaran penting bagi kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan mudah seseorang itu terpedaya dan tertipu dengan penampilan zahir dari kaum Khawarij. Ketika mereka semangat baca Quran, ketika mereka semangat dalam beribadah, ketika mereka semangat dalam menegakkan Islam secara lisan, akan tetapi mereka sungguh telah jauh menyimpang dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabatnya. Mereka telah meninggalkannya. Sangat mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin. Orang yang tidak bersama mereka langsung dihukumi kafir, murtad, bahkan terhadap kelompok Khawarij yang lain. Front Nusra, Jabhatun Nusra yang juga berperang di Suriah, dari Al-Qaeda yang dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri setelah meninggalnya Osama bin Laden, kelompok ISIS yang dipimpin oleh Bakr al-Baghdadi, saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Maka dusta dan dusta ketika ada di antara mereka yang melakukan pembelaan terhadap ISIS atau terhadap Front Nusra bahwa tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Bahkan salah seorang di antara mereka ini, para pembela ISIS, diwawancarai dalam salah satu stasiun televisi, ya, tentang pertikaian yang terjadi di antara mereka. Dia mengingkar, tidak benar. Tidak benar ada pertikaian antara ISIS dengan Nusra. Ya, bahkan di antara mereka ada yang jarak antara ISIS dan Nusra itu hanya 100 meter katanya. Hanya 100 meter. Tidak terjadi pertempuran di antara mereka. La haula wala quwwata illa billah. Apa manfaatnya untuk mendatangkan sebuah bukti kalau seorang harus mencari bukti sesuatu yang terang seperti terangnya siang. Berbagai macam kejadian, peperangan di antara mereka, saling bunuh-membunuh di antara mereka. Bahkan ada dua orang dari Arab Saudi, yang keduanya ini sahabat kental sejak kecil, bertetangga, sering bareng ke masjid, sahabat dekat. Kedua-duanya semangat untuk berjihad menurut bahasa mereka. Kedua-duanya berangkat ke Suriah. Sampai di Suriah, satunya ikut Nusra, yang satunya ikut ISIS. Keduanya berperang, saling bunuh-membunuh. Salah seorang di antara mereka dibunuh oleh kawannya sendiri. Ya. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini kelompok Khawarij. Sikap ghulu. Maka seorang jangan mudah tertipu dengan penampilan zahir. Tidak cukup. Sampai kalian melihat apa akidahnya, apa keyakinannya. Dan yang terpenting, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk mengetahui kesesatan satu kelompok, ketika tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang memberi rekomendasi kepada mereka. Ini yang paling nampak. Ketika tidak adanya seorang pun dari kalangan para ulama mendukung mereka. yang memberikan support kepada mereka, yang melakukan pembelaan kepada mereka. Ini menunjukkan kesesatan mereka. Kalaupun ada yang mengaku ulama membela mereka, maka ulama bersama mereka, bukan dari kalangan ulama ahli sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika berdialog dengan kaum Khawarij, beliau sebelum berdialog dengan mereka mengucapkan beberapa kalimat yang pada hakikatnya telah membantah mereka. Kata Ibn Abbas, aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, dan aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim nazal al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilih wa laysa ahadun minkum minhum. Dan para sahabat, kepada mereka lah diturunkan Al-Quran. Mereka orang yang paling faham tentang isi dan kandungan Al-Quran Karim. Dan tidak seorang pun dari kalian yang berasal dari kalangan para sahabat. Ini sudah pukulan. Tidak seorang pun dari kelompok Khawarij yang berasal dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu pun. Sudah menunjukkan kesesatan mereka. Dan sekarang demikian pula. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama sunnah yang mendukung mereka. Jangan ke ulama sunnah. Ulama yang mereka pun dari kalangan hizbiyah pun banyak yang mengingkari perbuatan mereka. Apalagi dari ulama sunnah. Sampai saya sempat bertemu dengan seorang di Indonesia ini. Dia orang Suria. Beristri orang Indonesia. Dia datang kepada saya pada setelah salatul Id, dia datang, terjadi perbincangan sampai kepada pembicaraan tentang Suriah. Maka saya pun masuk ke pembahasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kekuatan Bashar dan menghancurkan kekuatan ISIS. Bahasa Arab. Dia mengatakan, antum saat tidak tahu keadaan ISIS. Ana yang melihat. Ana yang melihat. Laisal khabar kal muayyanah. Pakai hadis lagi. Tidak sama. Orang melihat langsung dengan hanya mendengarkan berita, info. Maksudnya, ana ini hanya mendengar berita. Adapun dia, dia melihat langsung. Berbagai kejadian. Antum perlu tahu, katanya Ustaz. Rakyat kaum muslimin di Suriah itu cinta kepada ISIS. Cinta kepada mereka. Mereka lah yang menyebarkan dakwah salafiyah di Suriah. Ana termasuk orang yang mengenal ahlus sunnah, mengenal dakwah salafiyah dari mereka. Coba. Gimana cara menjawabnya? Ana yang hidup bersama mereka. Ana mengetahui. Ana belajar tauhid dari mereka. Belajar sunnah dari mereka. Saya mengatakan padanya, satu aja, antum jawab. Tolong antum jawab. Siapa ulama ahlus sunnah yang mendukung mereka? Diam, gak bisa. Siapa ulama ahlus sunnah yang mendukung mereka? Selesai sudah. Selesai perdebatan. Itu tapi-tapi, enggak. Manfaat sudah tapi-tapi. Hah? Kalau seandainya mereka alal haq, pasti para ulama mendukung. Para ulama itu orang-orang yang paling mengerti tentang fiqhul waqih. Fikih realita. Mereka mengerti. Info-info, berita-berita dari orang-orang fiqh sampai kepada mereka. Dan mereka lebih berilmu dalam memandang sebuah kejadian. Cukup. Siapa itu Abu Bakar al-Baghdadi? Oleh karena itu wajar kalau kemudian para ulama mengatakan bahwa mereka ini adalah bentukan orang-orang kafir. Yang membuatnya adalah orang-orang kafir. Diperalat untuk memperandakan kekuatan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin. Hasil ma'asyar al-kharahimakumullah. Ini cukup menjadi pegangan kita. Tidak berjalannya mereka bersama ulama menunjukkan kesesatan mereka. Menunjukkan mereka bukan dari ahlus sunnah. Wa inidda'au annahum minhum. meskipun mereka mengaku bahwa mereka ahlus sunnah. Dan ini ma'asyiru ikhwan rahimakumullah, ISIS dan yang semisalnya adalah bala bagi umat ini, bala bagi ahlus sunnah, dengan sebab mereka bermunculan. Apakah mereka dari kalangan orang-orang yang polos, awam, yang tidak mengerti, terbawa dengan info, terbawa dengan berita, yang kemudian mereka berkesimpulan bahwa ISIS itu adalah salafi, salafi itu adalah ISIS, sehingga siapa saja di daerah mana saja yang mengaku sebagai salafi dianggap sama dengan ISIS. Maka ISIS itu adalah teroris, maka salafi itu adalah teroris. Pemikiran salafi adalah pemikiran teroris. Itu kesimpulan awal. Ditambah lagi musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah dari kaum liberal. Demikian pula kaum orientalis, orang-orang kafir. Ya. Dengan sebab pengakuan ISIS sebagai ahlus sunnah, mereka semakin menyudutkan dakwah salafiyah. Mengidentikan yang namanya dakwah salafiyah adalah identik dengan terorisme. Dalam keadaan teroris, dalam keadaan dakwah salafiyah berlepas diri dari pemikiran terorisme. Itu adalah kelompok radikal. Itu adalah kelompok yang melampaui batas dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ada isu-isu Wahabi. Wahabi, salafi adalah Wahabi. Maka Wahabi adalah teroris. Sampai sempat ketika mengisi kajian di Malaysia, di Johor, penjelasan tentang pemikiran Syiah dan ISIS, masya Allah, masyarakat mereka menyambut dengan baik, mereka semangat mendukung itu dan sangat setuju dengan isi kajiannya. Selesai kajian, saya diundang masuk ke sebuah ruangan bersama dengan takmir masjid. Lalu salah seorang takmir mengatakan, "Ustaz, mungkin di waktu yang lain juga jika sempat perlu juga dibahas tentang sesatnya pemikiran ISIS dan Wahabi." Sesatnya pemikiran ISIS dan Wahabi. Akhirnya saya mengatakan, "Pak, itu Wahabi itu maksudnya yang mana ya? Arab Saudi ya?" "Ah ya, itu sudah Wahabi itu. Wahabi itu ya Arab Saudi itu Wahabi. Tapi Arab Saudi memerangi ISIS loh. Arab Saudi yang dikatakan Wahabi memerangi ISIS. Berarti kan ISIS bukan Wahabi, bukan Wahabi. ISIS bukan dari kalangan Wahabi, karena dia kan Wahabi sadar." Gak bisa jawab dia. Nah, bingung juga. Kok bisa? Kalau memang sama pemikirannya, ISIS itu Wahabi, Arab Saudi juga Wahabi, ya mestinya berteman kan? Tapi kenapa Arab Saudi memerangi ISIS? Saya tambahkan lagi, bahkan pemerintah Malaysia bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk memerangi ISIS. Ini yang perlu Bapak tahu. Sudah, pembahasan sampai di situ aja, nggak perlu dilanjutkan lagi. Jadi ma'asyarul rahimakumullah, walhasil ahlus sunnah wal jamaah, Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam berlepas diri dari sikap ghuluwul khawarij, disebabkan karena mereka tidak berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan bimbingan para ulama ussunnah di setiap zaman. Saya kira ini ma'asyarul rahimakumullah yang kita bahas. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat ظهر والله تعالى عالم السواق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.